silakan. Baik, baik. Kita sepakat untuk tetap tenang, tertib, berada dalam koridor ini ya. Sebutkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi. Saya datang ke kerja peristiwa di Batuah kemarin. Saya mohon maaf sebelumnya kepada panitia dalam forum acara ini. Mohon dibagi waktu. Mohon dibagi waktu. Kalau kita perhatikan dari awal yang akhir ini, kewenangannya bicara gitu. Padahal misalnya ini siap menanya, tapi apa yang tidak jadi ya. Ini waktu satu. Kemudian untuk pertanyaan saya, saya ingin mengingatkan tentang dana kalimat dulu lima dolar. Saya ingin mohon penafsiran dari Pak tentang lapar kata dulu itu, tentang kata dulu. Kemudian untuk masalah murid ini, masalah murid itu dengan fitnah. Kata fitnah. Nah kalau dalam kita mengingat sunnah kalender ya, beliau pun menyiarkan Islam bukan sekedar membacakan ayat dan hadis, tetapi dengan adatul jawa. Kamu yang lain umat lain sih. Dan kalau murid ditafsirkan dengan fitnah saja, bagiannya kehidupannya ini saya rasa umat Islam tidak akan berkembang. Makanya terus akhirnya saya masuk tangan saya sebagai polisi yang gak punya tembakan, masuk tangan yang punya polisi dengan tembakan besar saya besar yeah. Yeah. Maksudnya yeah. Yang sukses dalam bahasa saya lebih dengan tadi-tadi itu jadi siap untuk menyampaikan beberapa dari kita kita ya, ya. Dalam rangka korona ini, apa yang sudah saya berdiskusi kesempatan kepada Ustaz Hakim untuk menjawab sesi terakhir dari Nine Dua Kita hari ini. Mohon tenang dan dengarkan jawaban yang disampaikan dari Azan. Selesai sampai azan asar, kita sepakat selesai. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama karena ini menunjukkan berhasilnya majelis ini insyaallah taala, karena bangkitnya saudara insyaallah dan akan menggali dengan sendirinya nanti pulang ke rumah yang ada kitab sekian, tentu kan akan membaca, tidak hanya ngomong saja, akan baca. Dengan demikian ini adanya penggalian ilmiah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua. Ya, perkiraan saya mungkin agak salah karena judul masing-masing adalah akidah ya. Tentang akidah tentu lawannya menjadi syirik, akan bicara tentang asyirku billah, akan bicara tentang tauhid, lawan tauhid adalah syirik, itu yang bahas. Kita berbicara mengenai sunnah. Sunnah tentu yang menjadi lawan bagi sunnah senantiasa adalah bid'ah. Dan mau tidak mau akan berbicara ke sana, tidak dapat tidak. Karena itu lawan dari sunnah. Jadi bukan soal siap atau persiapan, kita bukan untuk berdebat dalam arti ini, tidak. Ini kan awal dari pertemuan kita untuk membahas itu. Kalau untuk bahas kita bahas, ya tentu perlu duduk bersama atau kita bertemu, kita membahas secara ilmiah, bukan musuh-musuhan atau tantang-tantang, tidak demikian, tidak bahasan. Tunggu. Saya lihat waktunya habis. Tadi Pak, duduk. Enggak. Iya, sudah selesai. Karena tadi habis. Nanti habis asar antum ngomong ke mana? Antum habis asar kita ngomong atau pulang sama-sama ke mana? Iya. Atau lain waktu kita ketemu. Ini saya mau jelaskan. Bagus, antum bebas. Saudara bebas bicara apa sih bebas. Saya di sini bukakan antum mau bantah mau bebas. Ini alhamdulillah majelis seperti ini meningkatkan ilmiah begitu. Sehingga kita perlu mengadakan pertemuan-pertemuan yang akan datang yang lebih dalam lagi gitu. Ya kan? Ada yang memang tidak bisa kita harapkan semuanya setuju, tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju begitu. Ya. Jadi yang saya mau dudukkan di sini pertama bahwa pembicaraan kita adalah khusus pembicaraan saya mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu berhadapan dengan bid'ah. Oleh karena itu disinggung mengenai bid'ah. Adapun soal saudara tidak setuju, saudara bisa mengatakan tidak setuju, enggak jadi masalah hal seperti itu. Untuk membantah silakan, tapi pembahasan yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi, lebih pembacaan dari kitab pandangan para ulama itu memerlukan majelis tersendiri. Majelis tersendiri begitu. Jadi enggak ada di sini di perangkap atau apa, enggak ada ya kan, saya kira enggak seperti itu. Apakah hendaklah kita bersikap bebas, tidak ada terikat ya, ada apa, saudara bebas saja. Adapun pembahasan ilmiah di lain waktu boleh saja kita ketemu dalam bahas ilmiah atau dalam majelis seperti ini, maka kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Juga singgungan tadi tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat pembicaraan mengenai Wali Songo, apa benar Wali Songo itu Sunan Kalijaga atau yang lain demikian? Kan kita perlu riwayat yang sah atau tidak. Dan itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Kalau salah harus kita tolak. Kalau bertentangan dengan sunnah harus kita tolak.